Syarat-syarat nasakh. Di antara syarat-syarat nasakh terhadap hukum-hukum yang dapat dinasakh adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak memungkinkan dilakukan penggabungan dua dalil. Jika memungkinkan untuk digabung, maka tidak boleh dinasakh, karena masing-masing dalil tersebut dapat diamalkan. Yang kedua, diketahui bahwa dalil yang menasakh itu datang kemudian. Hal ini dapat diketahui dari nas, khabar dari sahabat, atau dari sejarah. Contoh yang diketahui dari nas bahwa dalil tersebut datang kemudian adalah sabda beliau SAW, "Kuntu adintu lakum fil istimta'i minanisa'i wa annallaha qad harrama dhalika ila yaumil qiyamah." Dulu aku pernah membolehkan kalian melakukan nikah mut'ah, dan sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Contoh yang diketahui dari khabar sahabat adalah ucapan Aisyah radhiyallahu anha, "Kana fima unzila minal Qur'ani ashru ramadha' ashru radaatin ma'lumatin yuharrimna thumma nusihna bi khamsin ma'lumatin." Bahwasanya di antara isi Al-Qur'an yang diturunkan adalah bahwa 10 kali susuan yang diketahui itu dapat menjadikan mahram. Kemudian hal itu dinasah dengan 5 kali susuan yang diketahui. Contoh yang diketahui dari sejarah adalah firman Allah Ta'ala, "Al-ana khaffafallahu ankum." Sekarang Allah telah meringankan kepada kalian. Quran Surat Al-Anfal ayat 66. Firmannya sekarang menunjukkan bahwa hukum ini datang kemudian. Demikian pula jika disebutkan bahwa Nabi SAW menetapkan suatu hukum tertentu sebelum hijrah, kemudian sesuatu itu beliau menetapkan hukum yang berbeda dalam pembahasan yang sama, maka hukum yang kedua sebagai nasih. Yang ketiga, keabsahan atau validitas nasih. Jumhur ulama memberi syarat bahwa nasih harus lebih kuat daripada mansukh. Menurut mereka, dalil mutawatir tidak dapat dinasakh oleh dalil ahad, meskipun dalil ahad ini sahih. Namun pendapat yang lebih rajih adalah tidak adanya syarat bahwa nasih harus lebih kuat, karena nasah itu berkaitan dengan hukum dan keabsahannya atau kevaliditasannya tidak disyaratkan harus mutawatir.